ikut festival menjadi di Purwasi. Haul pendiri Ponpes Al-Hikmah, semoga bertambah berkah. Pak juri, jangan berkhauf jadi kami ini masih butuh inspirasi. Wahai Pak Juri, ajari kami supaya tak iri hati. Hei Sandriwati, lihatlah kami yang sangat tampan sekali. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تربض وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء. طهرت قلبي.